كما يحب ربنا ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد إخوان الكرام, kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita setiap harinya. Kita akan di masjid kita Maghrib wal Isya dari kitab Al-Qasidatul Lamiyah milik Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan yang sama pada beberapa hari terakhir ini tentang kesepakatan para a'immah akan akidah dan manhaj yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Lamiyah. Dan empat a'immah tersebut telah terdahulu sebagian akan biografi mereka, di antaranya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah, kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah juga Abu Abdullah, kemudian Abu Hanifah, Luqman bin Sabit, dan masih tersisa satu yang terakhir tentang Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir atau dua pertemuan secara berturut-turut telah kita baca sekilas akan biografi dari Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, bahwa beliau lahir pada tahun ke-80 Hijriah dan meninggalnya di tahun yang sama ketika Al-Imam Syafi'i lahir, yakni tahun ke-150 Hijriah. Kemudian sekilas juga tentang biografinya dari awal menuntut ilmu, kemudian fikih dari Abu Hanifah, kemudian akidah yang kita nukil dari beberapa imam yang sezaman dengan beliau ataupun setelah beliau dari kalangan Imam Jarh wa Ta'dil, yang menyimpulkan bahwasanya ada beberapa akidah yang beliau sama dengan salaf, namun ada ketergelinciran dari sisi tentang materi keimanan beliau, yakni Imam Abu Hanifah cenderung kepada akidah Murji'ah. Dan terbukti juga dari para Al-Ahnaf, ini para pengikut dari madhab Al-Hanafiyah, juga kebanyakan dari mereka adalah terjerumus dalam akidah Asy'ari dan juga Al-Maturidi. Masih ada satu materi terakhir berkaitan dengan biografi Abu Hanifah sebelum kita lanjutkan pada materi tentang biografi dari Imam Ahmad, imam yang keempat yang disebutkan dalam Lamiyah Syekhul Islam ini, yang tentang kematian Abu Hanifah. Tentang kematian Abu Hanifah. Adapun kematian atau tahun kematian dari Abu Hanifah telah terdahulu bahwa tahun kematian Abu Hanifah adalah tahun yang sama ketika Al-Imam Syafi'i lahir, yakni tahun ke-150 Hijriah. 150 Hijriah. Status yang para ulama tetapkan bagi Abu Hanifah, dia adalah seorang tabi'i. Tabi'i sigor, karena sezaman dengan beberapa sahabat, bahkan dia bertemu dengan Anas, melihat Anas, hanya saja dia tidak meriwayatkan dari satu orang sahabat pun. Adapun berita tentang kematian dari Abu Hanifah, kita akan menukil tentang beberapa imam yang mu'tabar, imam kaum muslimin, perihal ketika mereka mendengar akan kematian dari Abu Hanifah. Ketika mereka mendengar tentang kematian dari Abu Hanifah, ada dua imam yang akan kita baca penukilan dari mereka berkaitan dengan kematian akan Abu Hanifah. Pertama dari Imam Sufyan bin Sa'id As-Sawri. Banyak penukilan, namun kita baca dua ini yang dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi. Bersanad, kita baca kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Qala akhbarana Abu Sa'id Muhammad bin Musa As-Sayrafi. Abu Sa'id Muhammad bin Musa As-Sayrafi. Qala haddatsana Abu Al-Abbas Muhammad bin Ya'qub Al-Asam. Termasuk guru dari Hakim. Qala haddatsana Muhammad bin Ru'tab. قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا مسدد Rijalul Bukhari. Qala sami'tu Aba Asim yaqul. Kata Abu Asim, dzukira inda Sufyan mautu Abi Hanifah. Disebutkan di sisi Sufyan, yakni Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, akan berita kematian dari Abu Hanifah. Jadi kematian tentang Abu Hanifah sampai ke telinga Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Fama sami'tuhu yaqulu rahimahullahu wa la syai'an. Bal qul alhamdulillahilladzi afana mimma btalahu. Kita ulangi terjemahannya, bahwa kata Abu Asim disebutkan tentang berita kematian Abu Hanifah di sisi Abu Sufyan. Aku tidak mendengar dia mengucapkan semoga Allah merahmatinya atau sesuatu apapun itu. Ya, artinya Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak mendoakan kebaikan berkenaan dengan kematian Abu Hanifah. Bahkan yang dia ucapkan adalah segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari apa yang Allah uji dia. Di kematian, di hari kematian Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri marah. Memuji Allah, mengatakan alhamdulillah alladzi afana mimma btalahu. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari apa yang Allah uji dia. Diuji Abu Hanifah. Uji Abu Hanifah dari sisi enam ketergelinciran dia, di antaranya adalah ahlul jidal, dan ahlul ra'yi, kemudian ahlul qiyas, yang dikritik oleh para ulama sunnah tentang dia. Ashabu sunnah mengkritik Abu Hanifah bahwasanya dia terjerumus dalam hal-hal ini yang tercela. Ahlul jidal, debat, ahlul ra'yi, ahlul qiyas, dan juga banyak menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga memiliki akidah yang tergelincir. Terletak dahulu pembacaan kalam ulama padanya. Nah, jadi ini ucapan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, bukannya menyebutkan bela sungkawa, tidak juga mengucapkan doa rahmat baginya, wala sesuatu. Tapi yang pertama, kemudian yang kedua tentang kematian Abu Hanifah. Kali ini datang dari Imam Al-Auza'i. Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i Al-Syami, Imam Ahli Syam Auza'i, juga dari masdar atau sumber rujukan yang sama, yakni Al-Khatib Al-Baghdadi. Kata dia, qala akhbarana Ibnu Rizq. Qala, berkata Khatib, akhbarana Ibnu Rizq, qala akhbarana Salam, حدثنا الأبار قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا سلمة بن كلثوم. Disebutkan tentang Ibnu Kulsum, Salam bin Kulsum, wa kana min al-abidin wa lam yakun fi ashabil auza'i ahsana min. Dia termasuk dari ahli ibadah. Dan kata Khatib sebagai biodata singkat akan Ibnu Kulsum, bahwa lam yakun fi ashabil auza'i ahsana min. Tidak ada yang lebih bagus daripada sahabat-sahabatnya Auza'i, lebih daripada dia. Jadi dipuji oleh Al-Khatib Al-Baghdadi tentang Ibnu Kulsum ini. Qala qala al-Auza'i, kata Ibnu Kulsum, Salam bin Kulsum, berkata Auza'i, kapan itu, lamma mata Abu Hanifah, ketika Abu Hanifah meninggal dunia. Ketika Abu Hanifah meninggal dunia, dikomentari oleh Al-Imam Al-Auza'i. Apa komentarinya? Alhamdulillahi in kana la yanqudul Islam urwatan urwah. Kata Al-Auza'i, segala puji bagi Allah, dahulunya dia adalah melepas tali ikatan Allah seutas demi seutas. Artinya Abu Hanifah, ketika Nabi SAW datang dengan agama Islam, agama Islam diikat biar kuat, kokoh, tidak bercerai berai. Dan menurut Al-Auza'i, komentar dia terhadap Abu Hanifa, malah dia melepas satu persatu ikatan tersebut, seutas demi seutas. 6. Bahkan sebagai mereka seperti betul juga dari Abdullah bin Mubarak dengan ucapan dia mengatakan bahwasanya ma wulida fil islami mauludun asyama min Abi Hanifah. Kurang lebih maknanya demikian. Ma wulida fil islami mauludun asyama min Abi Hanifah. Tidak terlahir dalam agama Islam bayi yang terlahir lebih sial daripada Abu Hanifah. Kurang lebih maknanya demikian. Nanti mereka semuanya menganggap, atau para salaf dari kalangan ashabul hadis menganggap bahwasanya Abu Hanifah seperti inilah keadaannya, statusnya, komentar para ulama. Al-Imam Auza'i di hari kematian Abu Hanifah mengatakan alhamdulillah, segala puja bagi Allah, bahwasanya orang ini dahulunya tidak melepas tali ikatan Islam seutas demi seutas. Satu ikatan demi satu ikatan. Yang mana ikatan Islam sudah diikat oleh Nabi SAW malah dilepas. Nah, barakallahu fikum jami'an, ini kesimpulan akhir tentang Abu Hanifah. Antum telah dengar tentang 6 sekilas akan biografi dari Abu Hanifah. Kita simpulkan dulu barakallahu fikum jami'an bahwa tentang keimamahannya tidak diragukan, dia adalah imam. Nah, bahkan para ulama memuji dia dari sisi fikihnya. Bahwasanya dikarenakan dia memiliki banyak pengikut. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya populasi dari ashabul madahib yang paling banyak adalah Al-Ahnaf, yang paling banyak di antara madhab yang ada seluruhnya, yang paling banyak pengikutnya adalah Al-Ahnaf. Jadi dari sisi fikih dia adalah sahibul madhab. Namun dari sisi ilmu hadis, semuanya telah kita nukilkan dari semacam ijma' ashabil hadis mendhaifkan Abu Hanifah. Abu Hanifah dhaif dalam hadis. Kemudian dari sisi akidah, nah dia tergelincir pada beberapa pembahasan akidah. Dalam akidah Murji'ah tentang pembahasan keimanan, kemudian 6 pengikut Abu Hanifah juga dari sisi ulama Al-Ahnaf juga kebanyakan dari mereka tergelincir dalam tab Asy'ari atau Maturidi. Barakallahu fikum jami'an, demikian telah kita selesaikan taib biografi dari nama yang ketiga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Lamiyat Syekhul Islam ini. Taib, kita akan berpindah pada biografi imam yang keempat. Siapa dia? Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Disebutkan paling terakhir di antara 4 nama a'immah. Nah, dari sisi karena dia yang paling muda. Bukan disebutkan secara berurutan keutamaan atau keilmuan atau ketakwaan. Atau bukan juga disebutkan secara berurutan dari sisi usia, wa inna Abu Hanifah lebih tua dari yang lainnya. Malah justru dijadikan sebagai urutan ketiga. Al-Imam Asy-Syafi'i malah dijadikan sebagai urutan yang pertama, padahal dari sisi usia dan waktu dia hidup adalah sebenarnya pada urutan ketiga, hanya saja dari sisi keutamaan bahwasanya beliau adalah Ahlu Bait, beliau adalah keturunan dari Quraisy. Dan urutan yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal dari sisi usianya lebih muda. Pertama-tama tentang kelahirannya, kita akan ulangi sedikit murojaah. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun ke berapa? 80. Yang paling tua dibanding dengan 4 a'immah madzhab yang lainnya. Imam Malik bin Anas rahimahullah diperselisihkan tentang tahun kelahirannya, namun jumhur mengatakan bahwasanya tahun ke 95. Tahun 95. Terpaut 15 tahun dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama ketika Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Yakni tahun ke 150. Nanti Abu Hanifah meninggal dengan usia dia 70, Imam Syafi'i baru lahir. Kemudian sekarang Imam Ahmad. Imam Ahmad lahir di antara imam yang paling muda dalam al-imam al-madhahib. Beliau lahir pada tahun ke 164. 164. Adapun meninggalnya adalah tahun ke 241 Hijriah. Meninggalnya adalah tahun 241. Jadi usia beliau ketika meninggal dunia sekitar 70-an. Nah, lahirnya pada tahun ke-164, adapun meninggalnya adalah pada tahun 241 Hijriah. Adapun namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris Al-Syaibani Al-Baghdadi Syaiban As-Sulun Baghdad, kota kelahiran. Syaibani nama suku, Baghdad kota kelahiran. Kunyahnya Abu Abdillah sama dengan dua imam yang sebelumnya. Jadi empat imam madzhab, tiga kunyahnya sama. Seluruhnya kunyahnya Abu Abdillah. Jadi dari Imam Syafi'i Abu Abdillah, Imam Malik bin Anas Abu Abdillah. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga Abu Abdillah. Hanya satu yang bukan Abu Abdillah, yakni Abu Hanifah. Masyhur dengan kunyahnya. Adapun namanya adalah Nu'man bin Sabit. Beliau berasal dari Maru, salah satu kota kecil di negeri Khurasan. Imam Ahmad maksud kami. Dan ibunya pergi meninggalkan Maru di Khurasan, pergi pindah ke Baghdad dalam keadaan ibunya masih hamil mengandung Ahmad bin Hanbal. Nah, masih mengandung Ahmad bin Hanbal. Tentunya sepeninggal bapak dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala lahir dalam keadaan yatim, tidak memiliki bapak. Nah, dari Maru Al-Khurasan. Maru kalau disebutnya adalah Al-Marwaz, satu tempat tinggal dengan Imam Abdullah bin Mubarak. Tapi kemudian ibunya pindah ke Baghdad dan situlah dia lahir. Di situ juga dia tumbuh berkembang, di situ juga dia mulai pertama menuntut ilmunya, kemudian dia menuntut ilmu ke hampir seluruh negeri Islam di penjuru dunia. Bapaknya meninggal dunia dalam usia ke-30 tahun. Nah, dalam keadaan dia masih atau di dalam kandungan. Ada sebut riwayatnya demikian. Sedikit tentang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akan keluarga beliau. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di awal-awal usia muda beliau sibuk dengan menuntut ilmu, bahkan terpalingkan pemikiran beliau untuk menikah. Nah, salah satu imam yang menikahnya diakhirkan adalah Imam Ahmad. Bahkan disebutkan bahwasanya dia menikah di usia dia yang ke-40 tahun. Dia nanti menikah di usia dia 40 tahun. Artinya sebelum itu dia sibuk dengan menuntut ilmu, pergi mencari ilmu ke sana dan kemari. Nah, ketika dia mendengar di sana ada imam yang memiliki ilmu hadis, dia pergi rihlah. Baik itu di Irak, sekeliling Irak, karena beliau tinggal di Irak di kota Baghdad. Kemudian beliau pergi ke Hijaz, Makkah, Madinah, bertemu Imam Syafi'i di sana. Beliau pergi ke Nam, Yaman, beliau pergi ke Syam dan seterusnya. Awal kali beliau menikah dengan seorang wanita namanya Abbasah bintil Fadl. Ini istri pertama beliau. Kemudian dari istri tersebut, pasangan beliau dengan Abbasah bintil Fadl, lahirlah anak pertama beliau namanya Soleh. Dan Soleh juga ulama, seorang ulama. Akan datang nanti kisah miris antara Imam Ahmad dengan anaknya sendiri Soleh, dari sisi bahwasanya Imam Ahmad menghajar, memboikot anaknya akan satu kesalahan yang dilakukan oleh menurut Imam Ahmad dari anaknya. Kemudian menikah dengan kurang lebih 20 tahunan. Istrinya tersebut meninggal, istri pertama, jadi ibunda dari anak atau putra pertamanya Soleh. Setelah itu dia menikah dengan wanita yang atau nama istri yang kedua namanya Royhana, dan lahir dari Royhana anak beliau namanya Abdullah. Dan Abdullah lah yang paling banyak meriwayatkan 6 hadis dari bapaknya, dari Imam Ahmad. Bahkan dia juga ikut menambahkan beberapa hadis yang diriwayatkan dari bapaknya sendiri di dalam Musnad. Jadi Imam Ahmad memiliki judul buku namanya Musnad. Kemudian dia wasiatkan kepada anaknya, wahai anakku, kepada anaknya yang kedua ini Abdullah, wahai berilah perhatian kepada Musnad. Suatu saat kaum muslimin akan menjadikan buku ini sebagai masdar atau rujukan dalam ilmu hadis. Dan seterusnya, bahwa setelah itu istrinya juga meninggal dunia, kemudian dia membeli budak wanita, dan dari situ juga lahir anaknya beberapa orang, hanya saja seluruhnya meninggal dalam keadaan usia masih kecil. Ikhwanul karam, barakallahu fikum jami'an, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala. Terletak dahulu penyebutannya bahwasanya dia dia tumbuh berkembang dalam keadaan yatim. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala tumbuh berkembang dalam keadaan, setelah kita menyebutkan bahwasanya dia adalah yatim, kemudian pada puncak dari kemiskinan. Nah, miskin, Imam Ahmad miskin. Ibunya sendiri berprofesi sebagai tukang jahit. Dia memiliki kepandaian dalam menjahit. Dari situlah Imam Ahmad dan ibunya bisa bertahan hidup. Adapun Imam Ahmad sendiri rahimahullahu taala, beliau ketika beranjak remaja, beliau memiliki kekuatan yang bisa beliau gunakan untuk mengangkat barang, dan dari situ beliau menerima upah yang beliau bisa melanjutkan kehidupan beliau dengan ibunda beliau. Hanya saja meskipun dengan kemiskinan tersebut, sang ibunda adalah orang yang sangat perhatian kepada sang anak, yakni membiarkan dia untuk pergi menuntut ilmu, bahkan memberikan kesempatan dan peluang bagi Ahmad bin Hanbal untuk menuntut ilmu. Akhirnya jadilah dia lebih daripada anak-anak orang kaya di zaman tersebut. Banyak anak orang kaya yang juga diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, tapi tidak semujur dari Imam Ahmad bahwasanya dengan kemiskinannya dia justru membantu dia untuk konsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Artinya tidak ada kesibukan yang lain untuk mengumpulkan harta dan semisalnya. Bahkan ada disebutkan riwayat bahwasanya dengan kemiskinannya dia, dia pergi rihlah menuntut ilmu dengan berjalan kaki dari Baghdad sampai ke Imam Ahmad, sampai ke guru beliau di negeri Yaman. Beliau pergi menuntut ilmu di negeri Yaman, bertemu dengan Imam Abdul Razak, Abu Bakar As-Sunani, dengan berjalan kaki. Itu terjadi bukan sekali dua kali, beberapa kali. Beliau pergi setahun, kemudian beliau kembali lagi. Kemudian merasa masih butuh untuk menuntut ilmu di Imam Abdul Razak, beliau pergi lagi kembali. Beberapa kali terjadi. Dan itu dilakukan dengan berjalan kaki. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwani kiram, adapun tentang sifat-sifat dari Imam Ahmad, sifat khuluqiyah dan khuluqiyah, sifat berkaitan dengan adabnya dia, kemudian perangai dan kepribadiannya dia, disebutkan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memiliki wajah yang tampan, orangnya tinggi, kemudian berkulit agak terang, dan beliau memiliki beberapa uban di rambut dan jenggot beliau. Akhirnya beliau berkhidab, yakni menyemir dengan henna. Dan beliau adalah orang yang sangat rapi, terkenal sangat rapi dengan pakaian beliau yang sangat sederhana. Terlebih dahulu bahwasanya beliau bukan orang kaya, orang miskin. Bahkan beliau memiliki ciri khas tersendiri bahwasanya ini adalah Imam Ahmad. Beliau tidak tampak seperti para ulama-ulama yang lainnya dalam keadaan mengenakan pakaian yang khusus untuk mereka, kalangan para ulama. Bahkan beliau memakai pakaian biasa seperti orang biasa yang lainnya. Hanya saja beliau terlihat sangat rapi, sangat memperhatikan bulu yang menempel di badan beliau. Kumis dirapikan, jenggot dirapikan, rambut dirapikan. Al-Muhim beliau terlihat sangat rapi. Dan seringnya beliau menggunakan pakaian berwarna putih. Datang riwayat dari Ahmad bin Al-Abbas bin Al-Walid An-Nahwi, salah satu ulama Nahwu, yang pernah bertemu dengan Imam Ahmad dan melihat sendiri. Kita akan baca tentang berita dari dia akan fisik atau rupa dari Imam Ahmad. Berkata Ahmad bin Al-Abbas bin Al-Walid An-Nahwi, sami'tu abi yaqul. Aku pernah mendengar bapakku berkata, berarti Abbas bin Walid. Ra'aitu Ahmad bin Hanbal rajulan hasanal wajh. Rub'atan min ar-rijal yakhdhamu bil hinna khidaban laysa bil fani. Fi lihyati shi'arat. Fi lihyati shi'aratun sud wa ra'aitu thiyabahu giladan illa annaha bayda. Wa ra'aituhu mu'tamman wa alayhi izar. Nah, kata Al-Abbas bin Walid, ya, aku pernah melihat Ahmad bin Hanbal, beliau adalah seorang laki-laki memiliki wajah yang yakni tampan. Dada membujur ke depan. Ini beliau adalah orang yang memiliki dada yang bidang. Kemudian beliau berkhidab dengan menggunakan henna dari bulu-bulu yang nempel di kepala dan ya di rambut dan juga jenggot, beliau menyemirnya dengan henna. Beliau rapi dari sisi, nah, merapikan jenggot beliau. Kemudian beliau menggunakan pakaian yang agak tebal, hanya saja itu adalah putih. Beliau juga terkadang, nah, beliau juga berimamah dan terkadang juga memakai sarung. Ini sekilas tentang Imam Ahmad menggunakan imamah. Nah, kemudian pakaian berwarna putih dan juga mengenakan sarung. Lanjutnya, wa kana ta'luhu sakinah. Wa kana ta'luhu sakinatun wa waqarun wa khusyya. Dan terlihat juga dari diri dia adalah ketenangan, rasa takut. Wa kana nadhifan fi malbasihi, aniqan fi hay'atihi. Dan beliau rapi dalam pakaian. Terlihat indah dalam penampilan. Ini beliau memperhatikan penampilan beliau. Wa qad wasafahu tilmiduhu Abdullah Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni bi qawlihi. Dan seorang muridnya yakni namanya Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni pernah mensifati tentang yakni gurunya Imam Ahmad, "Ma a'lamu anni ra'aitu ahadan andafa thawban wala ashadda ta'ahudan li nafsihi fi sharibihi wa sha'ri ra'sihi wa sha'ri badani wala anka thawban thawban wa shiddatan bayadin min Ahmad bin Hanbal." Kata muridnya, salah satu muridnya mensifati tentang perawakan dari Imam Ahmad rahimahullah, "Tidaklah aku melihat seseorang yang paling bersih bajunya, paling menjaga kerapian dirinya, baik itu kumisnya, jenggotnya, rambutnya atau badan yang menempel di badannya, bulu yang menempel di badannya, serta paling bersih pakaiannya dan paling putih lebih daripada Ahmad bin Hanbal." Nah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan hal itu sangat dianjurkan oleh Al-Quranul Karim, demikian juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat rapi. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, hadis Ibn Abbas, dan juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, "Ilbasu min thiyabikumul bid, fa innaha min khairi thiyabikum, wa kaffinu fihinna mautakum." Kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, karena pakaian berwarna putih adalah pakaian yang terbaik, serta kafanilah mayat kalian dengannya. Ini anjuran dari Nabi SAW untuk mengenakan pakaian berwarna putih. Terletak dahulu dua orang yang terkenal, Imam Ahmad dan juga sebelumnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Demikian juga kata Nabi SAW, "Inna allaha yuhibbu anturo atharu ni'matihi ala abdihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai untuk melihat pengaruh dari nikmatnya kepada hambanya. Nah, syarah akan hadis ini bahwasanya ketika seseorang dilapangkan rezekinya, dibukakan pintu harta baginya, hendaknya ditambahkan nikmat tersebut dari sisi berpakaian rapi. Kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan menyenangi yang indah-indah. Nah, meskipun dengan keadaan dia yang miskin, tidak menghalangi dia untuk berpenampilan rapi. Miskin atau nah, maksud kami rapi tak perlu kaya. Rapi tak perlu mewah. Miskin pun bisa ditunjuki oleh atau nah, dicontohi oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala kepada kita. Barakallahu fikum jami'. Kita lanjutkan kali ini tentang menuntut ilmunya Imam Ahmad. Nah, menuntut ilmunya Imam Ahmad. Antum tahu bahwasanya beliau adalah salah satu di antara imam yang memiliki pengikut yang banyak. Nah, begitu banyak imam di zaman tersebut, ribuan, baik itu zaman tersebut atau yang sebelumnya atau yang setelahnya. Namun yang bertahan sampai hari ini memiliki madhab adalah Imam Ahmad. Artinya Imam Ahmad adalah orang yang luar biasa, lebih daripada imam-imam yang lainnya. Bagaimana tentang histori studi beliau dalam menuntut ilmu hadis dan ilmu agama yang lainnya? Pertama-tama bahwa barakallahu fikum jami'an, Imam Ahmad diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu di usia dia yang sangat muda belia. Masih sekitar usia 15 tahun dia menuntut ilmu. Nah, sekitar usia 15 tahun dia menuntut ilmu. Dan dia sendiri memberitakan bahwasanya aku menuntut ilmu di tahun di mana meninggalnya Imam Malik. Jadi terlatar dahulu Imam Ahmad lahir pada tahun ke 160 berapa? 4. 164. Dia mengatakan bahwasanya aku pertama kali menuntut ilmu hadis pada tahun ke 179. Dan tahun itu adalah aku mendengar berita tentang kematian Imam Malik. Nah, Imam Malik baru meninggal. Dia baru menuntut ilmu. Maka dikatakan bahwasanya dia adalah imam madzhab yang paling muda usianya, paling terakhir zaman hidupnya. Di usia dia yang masih 15 tahun, dia menuntut ilmu masih di sekitaran lokasi tempat tinggal dia, yakni di Baghdad, kota kelahirannya dia, di Baghdad. Dan di situ juga barakallahu fikum jami'an, apalagi tahun tersebut adalah termasuk negeri porosnya agama Islam. Porosnya agama Islam. Karena beberapa kali perpindahan ibu kota, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ibu kota Islam di Madinah berlangsung sampai pada kekhalifahan Abu Bakar, kekhalifahan Umar, kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, di Madinah ibu kota Islam, Ali naik menjabat menjadi khalifah, ibu kota pindah ke Irak beberapa tahun sebelum dia meninggal dunia. Kemudian Ali turun, atau Ali meninggal dunia, yang naik menjadi khalifah waktu itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, berpindah ke Syam ibu kota. Dan selama Bani Umayyah, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, daulah Bani Umayyah, ibu kota Islam di Syam. Dan masa kejayaannya kurang lebih 90 tahun atau 91 tahun Bani Umayyah. Kemudian berpindah kekuasaan ke Bani Abbas, dan Imam Ahmad hidup di zaman Bani Abbasiyah. Nah, dia tidak mendapati masa Bani Umayyah. Dan waktu itu ibu kota di Irak. Ibu kota Islam di Irak. Artinya Baghdad, salah satu negeri di Irak, adalah tempat yang ramai, yang merupakan poros dari 6 negeri-negeri Islam. Ada dari timur, ada dari barat, ada dari selatan, dari Yaman, ada dari utara. Nah, berporos di negeri Baghdad. Artinya waktu itu adalah ulama begitu banyak sekali, dan dia mulai menuntut ilmu paling pertama di negeri Baghdad. Ada satu nama yang disebutkan sebagai guru dia, dan di situ dia banyak terpengaruh sekali dengan guru tersebut. Namanya adalah Husain bin Bashir Al-Wasiti, dari negeri Wasit, salah satu negeri juga di Irak. Ini guru yang paling Imam Ahmad paling terpengaruh dengan dia. Artinya begitu banyak ilmu dan adab yang dia ambil dari guru ini. Dan dia memiliki guru-guru yang lain. Bahkan disebutkan bahwa saya memiliki ratusan guru yang tersebar ke seluruh penjuru negeri. Dia pernah ke negeri Yaman. Dia belajar di Imam Nam Abdul Razak. Dia pernah ke Hijaz, Makkah dan Madinah. Dia pernah juga sampai ke Taib, Syam. Al-Muhim, setelah dia genap usia 20 tahun, dia mulai pergi, meninggalkan Baghdad dan sering pulang pergi, datang pergi, datang pergi, dan demikian. Inilah Imam Ahmad rahimahullah taala tentang menuntut ilmunya. Artinya dia termasuk orang yang banyak sekali ikhwanul kiram mengunjungi negeri-negeri Islam yang dia ketahui di situ adalah ada kalangan para ulama, dia pergi di sana. Tapi ikhwanul kiram, satu hal yang terakhir sebelum kita tutup tentang manakib dari Imam Nam atau keutamaan dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Ada satu riwayat yang akan kita baca, datang dari Ibnu Abi Hatim, datang dari Abu Hatim Ar-Razi, pujian tentang Imam Ahmad. Sebelum kita lanjutkan pada lain kesempatan atau lain waktu berkaitan dengan ibadahnya, bacaan Al-Qur'annya, kemudian kesabarannya dan amalan-amalan ibadah yang lainnya yang merupakan panutan dan suri teladan bagi kaum muslimin. Kita akan tutup dengan satu riwayat dari Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab milik Imam Ibnul Jauzi, namanya Manakibu Al-Imami Ahmad, keutamaan-keutamaan Imam Ahmad. Nah, kata Abu Hatim Ar-Razi, "Idza ra'aitumur rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbal fa'lam annahu sahibu sunnah." Kata Abu Hatim Ar-Razi, juga termasuk Imam Jarwa tadi, apabila engkau melihat seseorang dia mencintai Ahmad bin Hanbal, maka ketahuilah dia adalah sahibu sunnah, jadi ahlu sunnah. Dengan sekedar mencintai Imam Ahmad bin Hanbal, orang tersebut adalah ahlu sunnah. Artinya, Imam Ahmad bin Hanbal adalah semacam ikon bagi ahlu sunnah. Barang siapa yang membenci, barang siapa yang tidak menyukai Imam Ahmad, berarti dia ahlu bid'ah. Itu barakallahu fikum jami'an. Menurut Imam Abu Hatim Ar-Razi bahwasanya engkau ahlu sunnah harus mencintai Imam Ahmad. Karena di antara empat imam yang ada, telah kita baca tiga, yang ini yang terakhir, yang keempat, satu-satunya imam yang dijuluki dengan Imam Ahlu Sunnah wal Jama'ah adalah Imam Ahmad. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya Imam Syafi'i, Imam Malik juga Imam Ahmad, Imam Ahlu Sunnah. Namun julukan tersebut disematkan oleh para ulama satu-satunya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti akan datang tentang kekokohan beliau dalam fitnah, tentang al-fitnah bikhalqil Qur'an, insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, insyaAllah kita cukupkan pada pertemuan kita hari ini. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.